sekarang adalah wal ma'alim alhamdulillah di antara rincian asma nabilatan syarif al wasfu ma'al adil, sifat bersama al adil, sifat kembali ke sebab ma'nawi sifatnya, karena yang kembali ke makna itu hanya dua, sifat atau alam. Yang kembali ke makna itu dua, wasfiyah atau alamiyah, sifat atau alam, nama, nama orang, nama daerah, nama. Adapun yang kembali ke lafaz diantaranya al-adl. Al-adl khurujul ismi an sighatil asliyah. Khurujul ismi an sighatil asliyah. Dalam tanya disebutkan al-adl khurujul ismi an sighatil asliyah. Keluarnya isim dari bentuk aslinya. Ini makna perubahan dari apa? Itsnin, dua-dua. Tsulats perubahan dari tsalatsah, tsalatsah. Tiga-tiga. Ruba' perubahan dari apa? Arba'. Ini pada sifat al-adl, pada sifat. Karena al-adl ada pada sifat, ada juga pada alam. Nanti akan ada yang pada alam. Ini masih pada sifat. Seperti yang Allah sebutkan tentang para malaikatnya dalam Al-Quran. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Ini thulath, ruba', mathna. Ini semuanya apa? Dia majrur. Majrur sebagai sifat dari apa? Ajniha. Sifat majrur. Majrur mithluh. Tanda jarinya apa? Fathah. Lianna ghairu munsharif. Ilahnya apa? Sebabnya apa? Dia kena dia munsharif. Al-wasfu ma'al adil. Yang menjadikan dia ghairu munsharif. Al-wasfu ma'al adil. Wasfu apa? Sifat. Ini maknanya adalah sifat. Al-adil. Perubahan dari apa? Karena mathna perubahan dari itsnain. Thulats perubahan dari thalats. Ruba' perubahan dari apa? Arba'. Dan yang berikutnya al-wasfu ma'a wazn fi'l, sifat bersama wazan fi'il. Sifat bersama wazan fi'il. Sifat ini illah apa? Lafziyah atau ma'nawiyah? Hah? Ma'nawiyah. Wazn fi'il ini illah lafziyah. Wazan fi'il baik itu wazan khusus hanya untuk fi'il, misalnya syammara, ini khusus hanya pada fi'il, enggak ada pada isim. Wazan seperti itu, misalnya kalau ada orang dinamakan dengan syammara, wazan apa? Wazan fi'il. Atau kalimat diawali dengan tambahan seperti tambahan yang ada pada fi'il, walaupun bukan khusus, walaupun bukan khusus fi'il. Ada pada fi'il, ada juga isim. Jadi awalnya ada tambahan yang menyerupai tambahan pada fi'il. Seperti ahsanu. Ahsanu. Wazan af'al, ahsan. Ini apa? Ada tambahan di awalnya seperti tambahan yang ada pada fi'il. Wazan af'ala. Pada awalnya ada tambahan, tambahan pada fi'il, walaupun bukan wazan yang mukhtas, karena ada isim juga mungkin mengikuti wazan ini. Akbaru, asgaru, ini ya, kalau dalam isim biasanya isim apa? Taf, isim tahdhil, isim tahdhil, ini juga ghairu munsharif. Ilahnya apa? Kenapa dia ghairu munsharif? Al-wasfu ma'a wazin fi'il. Sifat makna ilah sifat, lafadznya apa? Menyerupai wazan fi'il. Kemudian yang ketiga al-wasu ma'a ziyadat alif wan nun, sifat bersamaan dengan tambahan alif dan nun. Sifat dan tambahan alif dan nun. Sifat ini illah yang ma'nawiyah, tambahan alif dan nun illah apa? Lafziyah. Contohnya sakranu, apa sakran? Mabuk. Ghadban, marah. Syab'an, kenyang. Ini juga ghairu munsharif. Ilahnya apa? Kenapa dia ghairu munsharif? Al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Sifat dan tambahan adat. Ada yang tambahan alif dan nun. Di sifat ilah ma'nawiyah dengan ilah lafziyah ada tiga sifat. Ma'al adl, al-wasmu ma'a wazn fi, al-wasmu ma'a ziyadat al-alif wa nun. Ada kemudian yang berikutnya, ilah ma'anawi yang berikutnya, al-alam. Alam, nama. Jadi ilah yang kembali ke makna hanya dua. Al-wasmu atau apa? Al-alam. Wasfiyah atau alamiyah. Al-alam yang pertama, al-alam al-adl. Alam dengan adil. Apa tadi al-adil? Khurujul ismi an sighatihil asliyah. Keluarnya isim dari bentuk aslinya. Umar, perubahan dari apa? Amir. Zufar, perubahan dari Zafir. Zuhal, perubahan dari Zahil. Ini Umar, ghairu munsharif. Ilahnya apa? Al-alam ma'al adil. Alam dengan nama orang dan apa namanya adil. Kemudian al-alam ma'a wazn fi'l, alam bersama wazan fi'il. Alam dengan wazan fi'il. Ahmadu, yang ada nama orang namanya Ahmad. Atau Yazidu, nama orang Yazid. Atau Ahsanu, nama orang Ahsan. Kalau yang tadi ahsan di atas itu sifat. Sama-sama ahsan, atas dan bawah. Hanya kalau yang tadi apa? Sifat. Kalau ini alam, nama. Nama orang. Nama orang, nama tempat, yang lainnya. Sebagai alam. Di Ahmad, Yazid ini apa? Ghairu munsharif ilahnya apa? Al-alam ma'a waznil fi'il. Alam dengan wazan fi'il. Kemudian al-alam ma'a ziyadatil nun, alam dengan tambahan alif dan nun. Nama orang dengan tambahan alif dan nun. Ini alam ini nama, bisa nama orang, nama tempat, masuk dalam apa? Alam ya. Contohnya Uthmanu, Sufyanu, Sulaimanu. Misalnya nama orang. Uthman, Sufyan, Sulaiman. Ini huruf munsharif, ilahnya apa? Al-alam ma'a ziyadatil alif wan nun. Dan berikutnya al-alam ma'a ta'nif, alam dengan ta'nif, mu'annath. Aisyah, Fatimah, Mughirah. Aisyah, Fatimah, Mughirah. Ini ghairu munsharif lafaz Aisyah. Sebabnya apa? Ilahnya apa? Al-alam ma'a ta'nif, alam dia nama orang, ta'nif dan mu'annath. Disyaratkan pada ini ta'nifnya lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Atau 3 huruf tengahnya berharokat. Isinya Aisyah, Fatimah, Mughirah, ini semuanya lebih dari 3 huruf. Atau 3 huruf tengahnya berharokat, ini sakor. Sakor. Jika ghairu munsharif, ilahnya apa? Al-alam ta'nif. Walaupun 3 huruf, dia tengahnya berharokat. Kalau tengahnya sukun, 3 huruf tengahnya sukun, dia bisa munsharif, bisa juga ghairu munsharif. Misalnya da'dun, misalnya nama perempuan da'dun, bisa munsharif, bisa juga ghairu munsharif. Hindun, tidak harus ghairu munsharif. Walaupun terdapat padanya al-alam ta'nif, karena dia 3 huruf tengahnya sukun. atau tiga huruf tengahnya sukun tapi dia ajam. Ajam juga gharu munsharif. Isim mu'annath tiga huruf tengahnya sukun, dia apa? Ajam, nama ajam bukan dari asal Arab. Misalnya jur, misalnya nama perempuan dinamakan jur. Ini gharu munsharif juga. Ilahnya apa? Al-alam anta'anith. Ini tiga huruf tengahnya sukun. Enggak apa tengahnya sukun karena dia apa? Ajam. Tabgar munsharif. Atau mankul, walaupun tiga huruf tengahnya sukun, mankul, perubahan dari lafaz mudzakkar. Misalnya Zaid, nama Zaidun. Misalnya ada perempuan namanya Zaidun misalnya. Jadi apa? Ghairu munsharif. Ilahnya apa? Al-alamat ta'nits. Lah ini tiga huruf tengahnya sukun kan apa ghairu munsharif? Enggak apa karena dia mankul. Perubahan dari diambil dari lafaz mudzakkar. Apa? Ya, al-alam enggak mesti nama orang, nama tambahan. Misalnya Makkah. Makkah itu biru musuh. Alamnya ma'at ta'nits. Makkah berapa huruf? Makkah. Jadi empat dia. Kafnya bertasydid. Ka'bah. Ka'bah juga. Lebih dari tiga huruf ya. Ka'bah. Ka'bah itu nama atau bukan? Alam atau bukan? Hah? Apa? Apa? Kayak misalnya ini kan sebut masjid, ini bukan alam masjid. Baitun, ini bukan alam. Ya alam sebagai nama, baik nama orang, nama tempat, nama sebagainya. Berikutnya al-alam al-ujmah. Alam dengan ujmah. Ujmah nama kalimat peletakan dari ajam bukan dari peletakan Arab. Asal lafadznya dari ajam. Contohnya Ibrahim, Ismail, Yusuf. Ini ghairu munsharif. Ilahnya apa? Al-alam al-ujmah. Lafaz-lafaz asalnya dari ajam bukan Arab. Kemudian yang terakhir al-alam ma'a tarkib masjid. Alam dengan tarkib masjid. Tarkib masjid dua isim dijadikan satu isim. Posisi yang kedua bagi yang pertama bagikan tak. Bagikan tak ta'nits. Kullu ismain ju'ila isman wahidan. Yunazzalu ithanihima min al-awwal manzilata at-ta'nits mimma qablaha. Asalnya dua isim dijadikan apa? Satu isim. Yang kedua bagian pertama posisinya seperti tak ta'nitsnya. Misalnya ba' labaka. Ba' labaka hadra maut. Asalnya dua kalimat. Hadra maut, hadra hadara maut, dua dijadikan seperti jadi apa? Satu kalimat. Yang kedua bagian pertama posisinya seperti apa? Tak ta'nits nih. Ti Aisyah tu, Fatimah tu kayak tak di akhirnya tak ta'nits nih. Mughiratu. Namanya tarkib masjid. Tarkib masjid. Maut. Maut yang jelas. Kenapa? Maut ya, yang dimaksud sebagai hadrot yang di hadramaut itu maut tuh yang lafaz mautnya ya posisinya seperti tak ta'nitsnya. Kayak seperti Aisyah tuh kayak tunya itu mautnya. Ini nah al-alam dengan 6 macam ilah lafziyah. Adapun al-wasfu dan ilah lafdiyah hanya apa? Tiga. Al-wasfu dia menjadi ghairu munsharif dengan tiga macam ilah lafdiyah. Adapun al-alam dengan apa? Enam macam ilah lafdiyah. Al-wasfu ma'al adl, al-wasfu ma'a wazn fi'l, al-wasfu ma'a ziyadati alif wa nun, al-alam ma'al adl, al-alam ma'a wazn fi'l, al-alam ma'a ziyadati alif wa nun, al-alam ma'a ta'nits, al-alam ma'a al-ujma, al-alam ma'a tarkib masji. Nah, dari ilah-ilah ini sebab-sebab menjadikan sifat munsharif. Ada yang satu, cukup satu sudah menjadikan dia ghairu munsharif. Satu posisinya sama dengan dua. Ada tiga macam, jamak sighah muttal jumu', alif ta'nits, maksurah, alif ta'nits, al-mamdudah. Ini satu ilah sudah menjadikan isim tersebut menjadi ghairu munsharif. Satu ilah kedudukannya sama dengan dua ilah. Dan yang lainnya harus ada dua ilah, harus ada dua sebab. Kembali ke lafaz dan ke makna. Yang kembali ke makna salah satu dari dua, waswu atau al-alab. Kembali ke makna tidak lepas dari dua ini, waswu atau al-alab. Yang kembali ke lafaz ada enam. Yang kembali ke lafaz ada enam. Al-adl, waznul fi'il, ziyaratul alif wan nun, at-ta'nits, al-ujmah, tarkib masjid. Dari enam ini yang masuk ke yang bisa bersama waswu hanya tiga. Dari enam ilah lafziyah ini yang bisa menjadikan ghairu munsharif bersama al-wasfu sifat hanya tiga. Al-adl, wazun fi'l, dan ziyadat alif an-nun. Adapun dengan alam semuanya. Masing-masing satu dari enam ini bisa menjadikan ghairu munsharif bersama alam, semuanya bisa. Al-alam ma'an adl, alam ma'an ziyad, wazun fi'l, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian apa telah selesai keterangan dari mu'alif dan sebab-sebab menjadikan isim ghairu munsharif. Nah, rinciannya jenis-jenisnya. Kemudian syaratul mamnu' minas shorf, syarat dia mamnu' minas shorf. Syarat mamnu' minas shorf, syaratnya apa? Dia di rafa' dengan dhammah, di nasab dengan fathah, di jar juga dengan fathah. Di Arab seperti ini syaratnya apa? Yang pertama, alla yakuna mudhafan, tidak boleh sebagai mudhaf. Tidak boleh sebagai mudhaf. Kapan dia mudhaf? Maka dijirnya dengan kasrah, bukan dengan fathah. Ghairu munsharif yang keluar dari asli kan hanya ketika majrur. Ghairu munsharif, isim ghairu munsharif dia keluar dari tanda i'rab asli hanya dalam keadaan majrur. Kalau dia marfu dan mansub, tanda i'rabnya apa? Dengan tanda i'rab asli. Rafa' dengan dhamma, mansub dengan apa? Fathah. Yang keluar dari asli, tanda asli ketika majrur saja. Dijar dengan fathah pengganti dari kasrah. Syaratnya dia di i'rab dengan i'rab seperti ini, ghairu munsharif. Yang pertama tidak boleh sebagai mudhaf. Kapan dia sebagai mudhaf? Maka dijar dengan tanda asli dengan kasrah. Sama dengan isim munsharif. Ya, contohnya sallaitu fi masajida. Sallaitu fi masajida. Ini ghairu munsharif. Di'rab dengan dijar dengan fathah. Sallaitu fi masajidihim. Masajidi. Dijar-jar dengan apa? Dengan kasrah bukan dengan fathah. Kenapa? Kan dia mudhaf. Dia mudhaf. Sehingga tidak bisa dijar dengan fathah. Dijar dengan fathah syaratnya yang pertama tidak boleh sebagai mudhaf. Syarat yang kedua, an yakuna mujarradan min al, harus kosong dari al. Harus kosong dengan dari al. Kapan kemasukan al? Dijarnya dengan kasrah. Contohnya ta'allamtu fi madarisa, ini terpenuhi syarat. Tidak mudhaf, tidak kemasukan al. Ta'allamtu fil madarisi, kemasukan al. Dijarnya dengan kasrah bukan dengan fathah. An mughirata, anil mughirati. Kenapa ketika mudhaf dan ketika kemasukan al dijirnya dengan kasrah bukan dengan fathah? karena idhofah dan al ini khususan isim. Kalau sudah ada pada khususan isim, dia sudah jauh dari keserupaan dengan fi'il, sehingga dia tidak dijerai dengan fathah, tidak menyerupai lagi fi'il, sudah jauh keserupaannya dengan fi'il, sehingga dijerinya dengan kasroh. Nah, ini dua syarat ghairu munsharif dijer dengan fathah, tidak boleh mudhof, tidak boleh juga kemasukan al. Kapan dia sebagai mudhof, kapan dia kemasukan al, maka dijernya dengan kasroh dan tanda asli, bukan di i'rab dan i'rab ghairu munsharif. Sambil latihan, udhkuril illah allati tamna' min as-sarfi fi ma'a, sebutkan sebab yang menjadikan isim tercegah dari sharaf, tidak kemasukan tanwin. Sebutkan ilahnya, sebabnya apa pada kalimat yang akan datang. Di bawah ini semuanya adalah isim ghairu munsharif. Di bawah ini semuanya adalah isim ghairu munsharif. Jelaskan sebab ghairu munsharifnya apa. Sebagai contoh misalnya sufla ghairu munsharif. Ilahnya apa? Kenapa dia ghairu munsharif? Alif ta'nif al-maksurah. Nah, padanya terdapat alif ta'nif al-maksurah. Saya kasih contoh yang nomor dua. Hamra. Ini ghairu munsharif. Ilahnya apa? Alif ta'nif al-mamdudah. Dan seterusnya. Asya, mawani, akhnas, nu'man, afdal. Ini apa? Sebagai wajibul manzil. PR ya. Ada PR sebelumnya? Hah? Tidak ada. Ada yang belum jelas sampai di sini? Sudah jelas semua insya Allah. Nasnya nama alam, nama orang. Sudah ada gitu kan, Agnes Mudika. Agnes Mudika. نعم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا jadi dia biasa bertanya.